Kemudian wa man nasarallah nasarahu wa sabbata qadamahu qadamahu. Dan barang siapa yang menolong Allah, Allah menolongnya dan akan mengokohkan kedudukan kamu. Kan dalam ayatnya intansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Qadamah itu ya. Jadi Allah menolong kamu dan mengokohkan kedudukan kamu. Jadi balasan yang Allah berikan kepada manusia itu lebih. Coba aja lihat dalam ayat-ayat. Peliharalah olehmu Allah, Allah akan meliharamu dan menyertaimu. Siapa yang menolong Allah, Allah akan menolong kamu dan mengokohkan kedudukan kamu. Lebih balasannya. Dan hal seperti ini tentang muamalah Allah kepada hambanya jelas. Seperti dalam surah Ibrahim ayat 7, wa in ta'adzana rabbukum, ketika Allah mengumumkan, memberitahukan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat. Jadi Allah akan memberikan nikmat yang lebih daripada amal ibadah yang kita lakukan kepadanya. Ketujuh, yam bagi alal abdi ayyaqifa an wududillah fala yata'addaha wa yu'azzimuha wa yastaslimu wa yastaslima li amri rabbihi zahiran wa batinan. Setiap hamba harus berdiri tegak atau istiqamah atau melaksanakan hukum-hukum Allah dan tidak melanggarnya, dan harus mengagungkannya dan berserah diri taslim kepada perintah Allah baik lahir maupun batin. Keberapa tuh? Ketujuh ya. Kedelapan, tahrimu su'ali ghairillahi ta'ala mimma la yaqdiru alaihi illa huwa ar-rizq wasyifa wal maghfirah wan nasr wa ghairi amma ma jarat alaihi alatun nas ay yata'awanu fihi mimma yaqdiruna alaihi fala mani'a min su'alihim kal isti'arah wal istiqrar wal istirsyad wa ghairi dhalik. Hadis tadi pun menjelaskan haramnya meminta kepada selain Allah dalam hal yang tidak ada yang mampu dalam hal itu kecuali Allah saja. Seperti minta rizki, seperti minta kesembuhan, seperti minta maghfirah, ampunan, minta pertolongan, dan yang lain-lain. Itu hanya Allah. Yang lain tidak. Adapun apa yang sudah menjadi kebiasaan manusia berupa ta'awun, kerjasama, saling tolong, saling bantu dalam hal yang mereka mampu melakukannya, ini tidaklah terlarang minta tolong kepada mereka. Seperti umpama minta pinjaman, meminjam. Minjam apa saja, aduh saya pulpen habis, tolong minta pinjam. Itu boleh. Atau umpama, aduh saya pegal, tolong dipijitin. Boleh, karena dia mampu. Umpamanya, tolong bikinin rumah. Ya mampu, boleh. Gitu ya, boleh. Pokoknya dalam hal yang manusia mampu melakukannya, kita boleh minta tolong kepada dia dalam hal tersebut. Jadi tidak boleh minta tolong kepada makhluk itu dalam hal-hal yang hanya Allah yang mampu. Umpamanya gunung Galunggung meletus, kita minta tolong agar gunung meletus itu dihentikan. Siapa yang bisa menghentikan? Tidak ada. Kecuali Allah. Minta tolong ke jin. Wahai jin penghuni Galunggung, hentikan. Disangkanya meletusnya Galunggung itu jinnya ngamuk. Padahal jinnya pun lari. Takut kalau jinnya di sana mati juga dia. Hanya Allah. Atau pun minta ampunan. Dan hanya Allah yang bisa memberikan ampunan. Minta dihapuskannya dosa. Bukan kepada rahib. Nah itu. Wal irtirsyad juga minta bimbingan. Tolong bimbing saya dalam memahami kitab ini. Itu boleh. Karena orang itu mampu. Kesembilan ya. Kesembilan. ma fi ilmillahi ta'ala au ma asbathahu subhana fi ummil kitab sabitun la yatabaddal wa la yataghayyar wa la yunsakh wa ma waqa wa ma sayaqa'u kulluhu bi ilmihi ta'ala. Apa yang ada dalam ilmu Allah dan apa yang telah Allah tetapkan di ummul kitab, di lauhul mahfuz, itu tetap, tidak mungkin berubah, tidak mungkin berganti, dan tidak mungkin dihapus, terhapus. Apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi, semuanya itu merupakan ilmu Allah. Jadi ilmu Allah tentang semua yang akan terjadi di alam jagat raya ini sampai hari kiamat nanti, Allah tahu. Dan semua ilmu pengetahuan Allah tentang apa yang akan terjadi sudah tertuliskan di Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Jadi Allah tahu apa yang akan terjadi. Nah lalu pengetahuan Allah atau yang disebut ilmu Allah itu ditulis dalam ummul kita, Lauhul Mahfuz. Sebab makhluk yang pertama kali diciptakan apa? Kolam. Kolam bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Bukan kolam telaga, maksudnya pulpen. Lalu kata Allah, oh, tulis oleh. Kata kolam itu, pena itu, apa yang saya tulis? Maktub. Uktub kulla syai. Tulis segala sesuatu yang akan terjadi di alam jagat raya ini. Lalu kolam itu pun menulis semua yang akan terjadi. Jadilah itu ketetapan di lauhul mahfuz yang tidak mungkin berubah, sudah sabit, sudah tetap. Termasuk saya menjelaskan ini sudah tertulis. Sambil dua tangan saya begini, sudah tertulis begitu. Antum semua ikhwan semua mendengar saya itu dalam posisi masing-masing begini, sudah tertulis semua. Jadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah diketahui. Dan itu tidak mungkin berubah dan tidak mungkin berganti, tidak mungkin terhapus. Jadi semua yang telah terjadi dan yang sedang dan akan terjadi sampai hari kiamat nanti, semuanya merupakan ilmu Allah, sudah diketahui oleh Allah dan tidak mungkin berubah. Ke-10. Min lata'ifi iqtiranil faraji bil karb wal yusri bil usri anna al-karba idha stadda wa tanaha aysal amdu min jami'il makhlukin wa ta'allaqa qalbuhu billahi wahda wa hadha huwa haqiqatu tawakkul ala Allah wa huwa min a'zami ma kutlabu bihi al-hawa'id wa man tawakkala ala rabbi kafa wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Di antara rahasia disandingkannya al-farz dan karb, al-yusra dan usr. Al-farz dan karb, al-farz itu kelapangan dan kesulitan. Jadi setelah kesulitan ada kelapangan, setelah kesulitan ada kemudahan. Itu selalu disandingkan. Kenapa? Karena al-karb atau kesulitan, apabila kesulitan itu bertambah dahsyat, bertambah parah, bertambah sulit, maka putus asalah manusia dari pertolongan makhluk lainnya. Oh, sudah gak akan mungkin ada yang bisa menolong saya, siapapun. Lalu hati pun hanya berkait kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Seperti umpama orang ya, yang sudah punya penyakit kronis, belum ada obatnya umpamanya. Belum ada teknologi kedokteran canggih apapun yang bisa menyembuhkannya, sudah diperkirakan secara medis dia akan mati sekian bulan. Udah dia putus asa dari pertolongan kamanya, tinggal satu yaitu Allah genre dan nafi makumaha Allah, sudah ditetapkan, sudah ditentukan takdirnya. Baru ke sana. Tadi nama enggak gitu. Tapi sudah putus asa dari semua upaya makhluk, baru berkaitan kepada Allah. Dan ini hakikat tawakal kepada Allah. Dan ini merupakan kebutuhan yang paling dituntut. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkannya. Sebagaimana surah At-Talaq ayat 3, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah yang akan mencukupkannya. Ke-11, fil khalaik kullihim wastiqaruhum ila Allah. Hadis tadi pun menjelaskan betapa makhluk ini seluruhnya lemah dan betapa makhluk ini seluruhnya butuh kepada Allah. Itu terkandung di dalam sabda Nabi SAW menyatakan annal ummah la wizdama'a ala ayyan fa'uta bi syai'in ma yanfa'uka illa bi syai'in qad kataba Allah lak. Kan gitu. Umat ini, walaupun mereka berkumpul, semua makhluk berkumpul untuk beri manfaat kepadamu dengan suatu, tidak mungkin bisa beri manfaat, kecuali apa yang Allah tetapkan. Jadi manfaat atau mudarat yang teralami oleh seorang bukan karena upaya makhluk, tetapi karena ketetapan Allah. Ini menunjukkan lemah makhluk itu, kalau begitu. Segede apapun kekuatan mereka, sebanyak apapun bilangan mereka, ngancam sedahsyat apapun ancaman mereka, kalau Allah belum menetapkan madarat kepada kita, tidak akan mengenai sedikit pun. Dari sini, maka setiap mukmin yang tawakal itu akan reg-reg. Tenang. Yakin. Kalau memang sudah saatnya celaka, ya sudah. Dan tidak, kalau tidak iman kepada takdir, ya melihat di berita, di koran, di radio, di TV, ada tabrakan ini, ada kecelakaan ini. Wah, jadinya hati ini nggak mau pergi kemana-mana, takut tabrakan, takut kegeleng, takut ada yang ngebunuh dan seterusnya. Kalau nggak iman kepada takdir, tapi begitu iman kepada takdir bahwa semua yang apa yang akan terjadi sudah ditetapkan oleh Allah, dan kalau kita sudah saatnya celaka atau saatnya mati, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, kalau Allah telah menetapkan ajal bagi seseorang di suatu tempat, Allah akan memberikan kebutuhan orang itu ke tempat itu. Allah akan memberikan apa namanya keperluan kepada orang itu agar orang itu pergi ke tempat itu. Keperluan yang nggak bisa dihindari. Wah, saya harus pergi ke sana. Taunya mau mati di sana. Pergi mati di sana. Dan kalau belum saatnya mati, pergi kemanapun, nyebur ke laut pun, seperti Nabi siapa? Yunus, nyebur ke laut dimakan ikan apa mati? Tidak mati. Masih tetap hidup. Ke-12, yajibu 'alal 'abdi ay yurdiyallaha walau asqata an-nas. Faman fa'ala dzalika fa'allahu mu'unata an-nas. Wajib bagi setiap hamba untuk meraih keridhaan Allah sekalipun dengan hal itu manusia membenci, murka, marah kepadanya. Maka siapa orang yang melakukan hal itu, Allah akan memberikan kecukupan kepadanya dalam memikul beban manusia. Ke-13, la yastati'ul 'abdu ay yajliba li nafsi naf'an wa la yadfa'u dharran illa bi'idnillah. Hadis tadi pun menjelaskan bahwa seorang hamba tidak akan mampu memberikan manfaat untuk dirinya atau menolak madarat dari dirinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Keberapa? Ke-13. Makaru nakirin wa in kathiru la yahiqu illa bi ahli ma lam yaqdirillahu al bala' min abdi. Makar, tipu daya orang-orang yang punya makar, sebanyak apapun tidak akan mengenai kecuali kepada orang yang memang sudah ditakdirkan demikian. Tapi kepada yang tidak ditakdirkan tidak akan mengenai sebelum Allah mentakdirkan bala bagi orang itu. Ke-14, al-iman bil qadar haqqun wajibun 'alal 'abdi. Hadis tadi pun menjelaskan bahwa iman kepada takdir merupakan sesuatu yang hak, yang benar dan wajib bagi setiap hamba. Dan terakhir yang ke-15, ke-16, 15, 16. Al-jihadu fi sabilillah yahtaju ila sabri was-sabr. Faman sabara ghafara wa intasara. Kama qala ta'ala fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn. وَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. Jihad dengan Allah membutuhkan kesabaran dan keteguhan. Siapa yang sabar, dia akan menang dan tertolong. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Anfal 66, maka apabila di kalangan kamu ada 100 orang yang sabar, dia akan mampu mengalahkan 200 orang. Dan apabila kamu, di antara kamu ada 1000 orang, maka akan mampu mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah. Dan sungguhnya Allah selalu menyertai orang-orang yang sabar. Menyertai itu artinya menolong, membantu. Selesailah sudah pembahasan hadis yang ke-62. Masih kuat? Sebab ini apa? Pengajian terakhir hari ini. Setelah ini nanti akan menyesal tidak ada. Al-amr bin ittiba tidak ada. Pokoknya ini terakhir hari, satu-satunya pengajian hari ini sekarang. Jadi kita habiskan ya waktu sampai jam 10, bahkan lebih kalau bisa. Hadis ke-63 atau hadis ke-4 dari bab muraqabah ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Innakum lata'lamuna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min asy-sya'r. Kunna na'udduha 'ala ahli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat." Rawahu al-Bukhari wa qala al-mubiqat al-muhlikat. Kata Anas bin Malik, sesungguhnya kalian mengetahui beberapa amalan-amalan jelek yang lebih kecil dalam pandangan kalian daripada gandum. Lebih kecil dari gandum. Berarti kecil sekali amalan-amalan jelek. Kalian anggap itu kecil. Tetapi kami dulu di zaman Rasulullah SAW memandang bahwa kejelekan yang kecil itu termasuk al-mubiqat. Al-mubiqat itu al-muhlikat, yaitu yang membinasakan. Kalian sekarang memandang kecil, kami dulu memandang itu besar. Nah, di sini riwayat Bukhari. Dalam Sahih Bukhari ada, dalam kitab Fathul Bari, ini adalah juz 11 halaman 329. Adabku minasyari yadribu matan lidjibqah wal qillah. Jadi lebih kecil daripada gandum itu menunjukkan kecilnya perbuatan dosa itu. Dianggap kecil oleh manusia, tapi oleh para sahabat dianggap besar di zaman Rasulullah SAW. Dari hadis ini kita tahu beberapa pelajaran penting. Pertama, al-istighfaru bidzambi yadullu ala qillatil khasyati min Allah taala wa huwa amaratun nifaq. Al-aksi min isti'dhamihi fa innahu yadullu ala kamalil khasyah wa adimil muraqabati lillahi taala kama fi hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu al-mauquf innal Bukhari. Inna al-mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa' alayhi wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra 'ala anfihi. Pertama, menganggap remeh, menganggap kecil kepada dosa menunjukkan sedikitnya rasa takut orang itu kepada Allah, dan ini termasuk tanda-tanda munafik. Sebaliknya, orang yang menganggap besar dosa menunjukkan sempurnanya rasa takut dia kepada Allah dan agungnya rasa muraqabah dia kepada Allah. Muraqabah itu apa? Merasa diawas. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud secara mauquf dalam Sahih Bukhari dikatakan, seorang mukmin akan memandang dosa-dosanya itu seolah-olah dia ini duduk di bawah sebuah gunung besar. Dia khawatir gunung itu akan menimpanya. Jadi orang mukmin itu memandang dosa-dosanya seperti gunung yang ada di atasnya. Khawatir, takut ya. Jangankan ya kita secara real, jangankan gunung besar. Ada umpamanya apa namanya, benda tergantung di atas gede. Kemudian talinya kecil. Kita lewat di hadapan di bawah itu takut begini kan? Takut apa? Tertimpa atau ketika ada proyek pembangunan yang belum selesai. Kita lewat itu kan pakai helm proyek, takut ada yang jatuh. Atau kalau kita begini, kan gitu ya? Atau nah, di Selasa di Masjid Umar bin Khattab kan ada kayu yang ditempel di atap untuk menggantungkan hijab. Semua orang yang selalu khawatir nanti anak-anak main dia jatuh. Bukan anaknya yang jatuh, tapi kayunya. Takut. Apalagi kalau itu sebuah gunung yang ada di atas kita. Takut. Seorang mukmin memandang dosa-dosanya seperti itu. Sebaliknya seorang yang fajir, yang durhaka, akan memandang dosa-dosanya itu seperti lalat yang berlalu di hadapan hidungnya. Sudah, itu. Sudah tidak ada bekas. Cuek. Kata Syaikh Salim Al-Hilal, wa innama ya'zumu dhanbu fi qalbil mu'min li'ilmihi bi jalalillah. Fa'idha nazara ila azmi man asa' ra'as saghirata kabiratan. Hanyalah dosa itu dianggap besar dalam hati seorang mukmin karena ilmu mereka tentang kemuliaan Allah. Karena mereka mengetahui Allah itu Maha Mulia, Maha Agung, Maha Besar. Dosa sekecil apapun kepada yang Maha Besar dianggap besar juga. Maka apabila seorang mukmin melihat kepada agungnya Allah yang kita maksiati, maka dia akan memandang setiap yang kecil itu menjadi besar. Jadi makanya para ulama salat itu memandang la tanduru ila apa disebutkan la tanduru ila shaghiratiz dzambi walakin unduru ila man asaita. Jangan kamu lihat kecilnya dosa, tapi kamu lihat kepada siapa kamu berdosa itu. Kepada Allah yang Maha Esa. Begitu. Itu yang pertama. Kedua, fihi tahdhirun min rukunil mar'i ila amalihi fayajibu biha wa yastakhiffu bil ma'asi fa inna muqtiratil dhunub tahitu bihi fayalqa Allah wa la yaqdiru 'alal fata minha tatubiquhu wa tuhlikuhu. Di dalam hadis ini ada tahdhir. Ada apa sih tahdhir? Ada larangan gitu aja. Larangan seseorang cenderung kepada amal-amalnya dan merasa takjub, merasa kagum kepada amalnya dan menganggap remeh maksiat. Karena orang yang menganggap remeh kepada dosa yang melingkupinya, maka dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan seperti itu dan dia tidak bisa berlepas diri dari hal itu, lalu membinasakan dan menghancurkan dia. Ketiga, a'lamun nasi billahi ta'ala ba'dal anbiya wa akmaluhum wara'an wa asyadduhum khasyatan hum ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Falaqad kanu yarawna al-umura allati istahwanaha ghayruhum muhlikat li'admi syuhudihim jalalallahi wa kamala ma'rifatihim wa kamali ma'rifatihim lahu. Manusia yang paling mengetahui tentang Allah setelah para nabi dan yang paling sempurna sikap wara'nya dan yang paling besar rasa takutnya adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka dahulu memandang perkara-perkara yang dianggap remeh oleh manusia, tapi mereka memandang itu sangat membinasakan. Ini disebabkan karena besarnya ilmu mereka, mendalamnya ilmu mereka tentang kemuliaan Allah dan sempurnanya pengetahuan mereka tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga. Terakhir yang keempat dari faedah hadis ini ada fahmus sahabah li kitabillahi wa sunnati rasulihi huwal muhtabar li'annahu sabilul mu'minin faman sara ala nahzihim najah wa man ada halaka wa ahlak. pemahaman para sahabat tentang kitabullah dan sunnah rasul adalah sesuatu yang mu'tabar, sesuatu yang diikuti, yang harus dijadikan sandaran. Karena itulah merupakan jalan orang-orang mukmin. Maka siapa yang berjalan di atas manhaj mereka pasti selamat, dan siapa yang menyimpang dari hal itu pasti binasa dan membinasakan orang lain. Inilah hadis yang ke-63. Masih kuat? Kami. Yang tidak kuat merem sudah. Silakan. Atau yang meremnya apa namanya? Enggak ketulungan, keluar wudu dulu ya. Atau pindah tempat. Karena pernah kita bahas dalam Al-Qalmuhun yang kalau enggak salah, kalau ngantuk dalam suatu pengajian pindah tempat. Gitu. Karena pertama mungkin di tempat itu ada setan yang mengganggunya. Yang kedua, dengan pindah tempat ada gerakan tubuh. Dengan bergeraknya tubuh akan membuat kita akan sedikit segar. Apalagi tempat baru mungkin udaranya lebih segar, sehingga sirkulasi oksigen di dalam tubuh mungkin lebih lancar, jadi tidak ngantuk. Pindah aja yang ngantuk. Yang ngantuk pindah. Bisa pindah semua di jalan-jalan. Kelima. Atau ke-64. Tinggal dua lembar lagi sudah kita habiskan itu semua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah ta'ala yagharu wa ghairatullah ta'ala ay ya'ti al-mar'u ma harrama Allah alaih, muttafaqun alaih. Wal ghairah bi fathil ghin wa asluhu al-anafah. Wa asluha al-anafah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah itu maha pencemburu. Dan cemburunya Allah Ta'ala adalah apabila seseorang melakukan apa-apa yang Allah haramkan atasnya. Kalau seorang mukmin melakukan apa yang Allah haramkan, cemburu besar. Dan sesuatu, seseorang yang cemburu itu pasti akan marah. Hadis ini muttafaqun alaih, al-ghairah dengan difathahkannya ghin, makna asalnya adalah al-anafah, harga diri. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim dengan sanad yang sahih, dalam Fathul Bari, ini adzan juz 9, halaman 318, dalam sahih Muslim, hadis nomor 2761. Dari hadis ini, Syekh Salim Al-Hilali hanya mengambil dua poin faedah. Pertama, yang bagi alal abdi ayyabta'ida anil ma'asi li'annaha tusabbibu ghadab Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, seorang hamba wajib menjauhkan diri dari maksiat karena maksiat itu menyebabkan munculnya murka Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, Allah subhanahu yaqra'ul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah membenci kekufuran, kefasikan, dan isyan. Dan itu maksiat. Itulah yang kelima. Nah ini yang sadis. Yang cukup membuat kita akan segar insya Allah. Sebab berisi kisah yang menarik tapi mengandung pelajaran yang sangat berharga. Kalau nggak salah ini yang terakhir. Oh bukan. Yang sadis, yang keenam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa kata Abu Hurairah dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna salasatan min bani Israil aqras wa aqra wa a'ma aradallahu ay yabtaliyahum fab'atha ilaihim malakan فأتى الأبرار فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قضى قدرا يغني الناس فمسحه فذهب عنه قدره وأعطي لونا حسنا قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل Aw qala al-bahr sahkur raw. Sahkur raw. Fa'utiya naqatan usara. Faqala barakallahu laka fiha. Fa'ata al-akhra. Faqala ayu syai'in ahabbu ilaik. Qala sya'rul hasanun. ويذهب عني هذا الذي قدرني الناس فمسعه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال البقر فأعطي بقرة حاملا وقال بارك الله لك فيها فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس فمسعوا فرد الله إليه بصره قال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. Sudah. Kata Nabi Sesam, sesungguhnya ada tiga orang dari Bani Israel. Satu kusta. Yang kedua botak. Yang ketiga buta. Allah ingin menguji mereka. Lalu Allah mengutus kepada seorang malaikat berbentuk manusia. Dia malaikat ini pertama mendatangi si Abras, orang yang berpenyakit borok-borok kusta, kudis. Lalu malaikat berkata, apakah sesuatu yang paling kau sukai, yang paling kau inginkan? Orang itu menjawab, warna kulit yang bagus dan kulit yang bagus. Karena dia kulitnya jelek, penuh kusta. Dan hilanglah dari diriku apa-apa yang menyebabkan manusia merendahkanku. Maka diusaplah orang itu oleh malaikat itu, hilanglah semua penyakitnya. Lalu dia diberikan warna dan kulit yang bagus. Jadi kaset. Gitu. Lalu ditanya lagi oleh malaikat, harta apa yang paling kamu inginkan? Kata dia, unta. Lalu diberilah dia seekor unta yang bunting. Lalu doakan oleh malaikat itu, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkati bagimu di dalam unta ini. Sudah satu. Lalu malaikat pun mendatangi yang botak tadi. Lalu dikatakan oleh malaikat, ditanya, apakah sesuatu yang paling kamu inginkan? Dia menjawab, ingin rambut yang bagus. Dan hilanglah dari diriku hal yang membuat manusia merendahkan. Diusaplah kepalanya, lalu hilanglah kebotakannya, lalu diberilah rambut yang bagus. Lalu malaikat bertanya lagi, harta apa yang paling kamu inginkan? Dia menjawab, sapi. Lalu dia diberikan sapi yang bunting. Lalu doakan, semoga Allah memberkati bagimu di dalam sapi ini. Ketiga malaikat itu pun lalu mendatangi si buta. Lalu ditanya, apakah sesuatu yang paling kamu inginkan? Dia menjawab, saya ingin Allah mengembalikan kembali pandanganku sehingga aku bisa melihat kepada manusia. Lalu diusaplah oleh malaikat itu dan Allah mengembalikan pandangannya kepada orang. Jadi bisa melihat lagi. Lalu harta apa yang paling kamu inginkan? Dia bilang, ghanam, kambing. Lalu diberilah kambing yang bunting. Lalu dari dua orang pertama tadi, unta dan sapinya itu yang bunting itu melahirkan banyak. Kemudian dari yang ketiga ini, yaitu kambing pun melahirkan anak yang banyak. Kemudian lahir lagi. Sehingga si kudis tadi mempunyai unta. Si yang kedua pun, si botak yang tadinya botak tadi pun mempunyai satu lembah sapi. Penuh satu lembah itulah sapi. Dan yang si buta ini pun kambing. Kambing itu, lembah itu satu lembah penuh dengan kambing. Summa innahu atal abrasa fi hati. Faqala rajulun miskin, qad inqata'at bi al-hibalu fi safar, fala balagu liyal yawma illa as'aluka billadhi a'taka al-lawn al-hasan wal jild al-hasan wal mal ba'iran atabal atalaki fi safar. Faqala al-hukuku kathira. Faqala ka'anni a'rifuka alam takun abras yaqiran fa'ataka Allah. Faqala innama warastu hadal mal kabiran an kabirin. Mungkin ini salah cetak ya, bukan warastu. Faqala in kunta kadiban fasayyaraka Allahu ila ma kunta. Lalu seperti orang-orang yang kaya dan terhormat, juga bagus bentuk fisiknya, malaikat datang kepada orang yang tadinya penuh kudis dalam bentuk orang yang penuh kudis seperti dia dulu. Lalu berkata, saya seorang laki-laki yang miskin, telah talik saya dalam safar saya, maksudnya habis perbekalan dalam bepergian saya. Fala balagun liyal yauma, dan tidak ikan aku kepada maksudku pada hari ini kecuali karena pertolongan Allah, kemudian karena pertolongan engkau. Ingat di sini illa billah, pakai summa, jangan pakai wa. Jangan sampai umpamanya kita bilang asykurullah wa asykurukum. Enggak boleh. Kita bersyukur kepada Allah dan bersyukur juga atau berterima kasih kepada Anda semua. Jangan, tapi harus pakai summa. Jangan pakai wa. Oh, summa as'aluka. Boleh kalau summa. Tapi kalau wa tidak boleh. Jadi kata yang bisa menyampaikan aku pada hari ini kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian pertolongan engkau. Maka saya minta kepada engkau atas nama Allah yang telah memberikan kepada yang bagus dan warna yang bagus, dan yang telah memberikan harta, aku minta kepada Mubair, seekor anak unta yang bisa menyampaikan aku kepada maksud saya. Minta satu ekor anak unta saja dari selembah unta-unta yang banyak. Dia haknya banyak, al-hukuku kasir. Artinya gak mau menerima, gak mau memberi. Lalu malaikat itu dalam bentuk seorang yang kuda, dia berkata, seolah-olah saya mengenal kamu, bukankah dulu pun kamu kudis sehingga dihinakan manusia, engkau fakir harta kepadamu? Gitu. Orang itu menjawab, enggak, ini semua warisan. Waratu hadal mal kabiran an. Semua harta itu dari bapak saya, dari kakek saya. Jadi bohong orang. Kata malaikat, kalau engkau dusta, semoga Allah mengatakan keadaan kamu dulu. Setelah malaikat, pasti makbul. Sudah, itu yang pertama. Wa atalani wa hayati faqala lahu misla ma qala li hadha wa radda alayhi misla radda hadha faqala in kunta kadiban fa sayyahu ila matan. Man datang ke bapak dalam bentuk seperti dia dulu, dalam keadaan botak dan miskin compang camping. Lalu malaikat pun meminta kepada orang botak ini seperti permintaan kepada orang yang kudis tadi, dan dijawab sama dengan jawaban orang yang kudis tadi. Lalu didoakan, kalau kamu dusta, semoga Allah mengembalikanmu kepada keadaanmu dulu. Wa atal a'ma fi suratihi wa hayatihi faqala rajulun miskin wa ibnu sabilin inqata'at biyal hibal fi safar fala balagha li al-yawma illa billah thumma bika as'aluka billadhi radda 'alayka basaraka shatan ataballaghu biha fi safari faqad kuntu a'ma faradda Allahu ilayya basari فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال أمسك مالك فإنما أبتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. متفق عليه. Lalu malaikat pun mendatangi si buta dalam bentuk seperti dalam keadaan buta miskin compang-camping. Lalu malaikat itu berkata, saya seorang laki-laki miskin, ibnu sabil, dan telah terputus talikku dalam safarku, sudah habis perbekalan, dan tidak ada yang bisa menyampaikan aku kepada maksud safarku ini pada hari ini kecuali karena pertolonganmu, pertolongan Allah, kemudian pertolongan. Maka atas nama dengan nama Allah yang telah mengembalikan penglihatanmu kepadamu, saya minta seekor kambing yang bisa menyampaikan saya kepada maksud safar saya. Dijawablah oleh orang buta ini, ya, kata dia, dulu saya pun buta, ngaku dia. Lalu Allah mengembalikan kepadaku penglihatanku. Maka silakan kamu ambil sesukamu dan tinggalkan sesukamu. Mana yang kamu suka untuk kamu ambil, ambil. Mana yang suka untuk kamu tinggalkan, tinggal. Maka demi Allah, ma ajharuka al-yawma bisyai'in, ini disebutkan di sini, la asyukku alaika fi rabbi syai'in ta'kuduhu wa tatlubuhu min mani. Saya tidak akan memberatkan kepadamu dalam hal apa yang ingin kamu ambil dan apa yang ingin kamu tinggalkan. Silakan, terserah kamu, gitu maksudnya. Maka malaikat itu berkata, sudah, pegang saja, tahan hartamu ini, ambil hartamu ini, karena sungguhnya kalian ini telah teruji, sudah diuji. Allah ridho kepada kamu dan Allah murka kepada dua orang kawan kamu itu. Dua orang kawan kamu itu maksudnya adalah orang yang kusta, yang kudis tadi, dan orang yang botak tadi. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis ini kita bisa ambil beberapa faedah. Pertama, jawazu tahaddufi anil umamil madhi min bani Israil faqad kanat fihim al-aajib wa dhikru mattafaqa ilaihim liyatahaqqaq bihi man sami'a. Pertama, bolehnya menceritakan tentang umat-umat masa lalu, khususnya Bani Israel, karena di tengah-tengah mereka banyak kisah-kisah yang menakjubkan. Dan ini disepakati, dan apa kebenarannya disepakati, untuk memelihara kisah, agar orang-orang yang mendengarnya memelihara isi yang terkandung dalam kisah tadi. Yang pertama, wujubu syukrin ni'am wa adamul kufrani biha wa adamul kufraniha sababun fil barakah wan nama. Wajibnya mensyukuri nikmat dan tidak mengkufurinya, dan ini merupakan sebab-sebab turunnya barakah dan nama. Nama itu artinya berkembang. Tadi binatang-binatang yang diberikan berkembang tumbuh yang banyak sekali, dan salah satu sebabnya adalah mensyukuri nikmat. Ketiga, fadlu shadaqah wal hasu ala rizqi bidu'afa wa ikramihim wa tablighihim ma'aribah. Hadis ini pun menjelaskan keutamaan sedekah dan menekankan agar lemah lembut kepada orang-orang du'afa dan memuliakan mereka serta menyampaikan mereka kepada tujuan mereka. Keempat, min akban sifat al-bukhlu fa innahu hamlu dinika as-sahih as-sahsin ala nisyani ni'matillahi ta'ala alaihima wa jubdiha. Yang keempat, di antara sifat yang paling buruk adalah bakhil. Bakhil itu korek, sedih, kikir, pelit, meredek. Sifat bakhil itu akan membawa, akan menggiring pelakunya kepada sikap melupakan nikmat Allah Ta'ala dan kemudian menentangnya atau mengingkari. Ini bukan nikmat Allah, ini saat saya sendiri ini. Saya keringat sampai bercucuran. sampai malam dibikin siang, siang dibikin malam, kaki dibuat kepala dibuat kaki. Nggak ada peribahasa itu dalam bahasa Indonesia ya, tapi dalam bahasa Sunda ada hulu dijen suku, suku dijen hulu. Apri isuk tidur nepi ke sore jeder itu berusaha keras, bukan nikmat Allah kepada kita. Kelima, al-bukhlu wal-kadhibu mujibani li ghadabillahi ta'ala wa sakhatihi kama hasala li amras wal aqab. Sikap bakhil dan sikap dusta adalah dua sifat yang mengundang murka Allah dan kemarahannya, sebagaimana yang teralami oleh orang yang kubis dan yang bapak. Keenam, as-sidq wal karam min as-sifatil hamidah wa qad ittasafa bihima dhalika al-a'ma fa hamalahu 'ala as-sukri wal jawf fa nala bidhalika maradata Allah ta'ala. Sedangkan sikap jujur dan sikap dermawan, dermawan itu lawan dari bakhil, merupakan sifat-sifat yang terpuji. Dan orang buta tadi sudah disifati dengan dua sifat ini, dan dua sifat inilah yang membawa dia kepada sikap syukur dan sikap dermawan, sehingga dengan hal itu tercapailah ridha Allah baginya. Yang ketiga ini adalah bahwa balasan di sisi Allah itu bergantung kepada amal manusia yang nyata dan sesuai juga dengan niatnya. Dan yang terakhir dari hadis ini, keempat terakhir, afadal hadithu at-tawjiha wa irsyad bil qissah li'anna ta'siraha ablag fil nufus bimujarradil mu'idah. Hadis ini pun memberikan penjelasan bahwa tentang memberikan keharusan atau keutamaan memberikan tawjih, bimbingan, memberikan tuntunan dengan kisah. Karena kisah itu lebih mempunyai dampak ke dalam jiwa, lebih mempunyai bekas, lebih berbekas kepada jiwa dibandingkan dengan hanya memberikan wejangan tanpa kisah. Ya, kisah-kisah itu biasa lebih tertanam. Berikutnya, qudratul malaikati ala tasyakkul bi suratul basar. Hadis ini pun menjelaskan kemampuan malaikat untuk menyamar dalam bentuk manusia. Dalam bentuk apapun bisa atas izin Allah. Berikutnya, jawazu su'ali billah sama fa'alal malaku ma'al aqra wal abras wal a'ma. Bolehnya meminta kepada Allah sebagaimana yang dilakukan oleh malaikat ketika memintakan untuk orang yang buta, kemudian yang kudis dan yang buta. Dan terakhir, al-barakah idza halat fi syai'in ja'alatil qalila katsira wal 'aks bil 'aks. Barakah itu apabila sudah menimpa sesuatu, sudah menyenangi sesuatu, maka barokah tadi akan menjadikan yang sedikit itu menjadi banyak, yang sedikit, yang kecil menjadi besar, dan demikian juga sebaliknya. Itu sebaliknya itu kalau tidak ada barokah, yang punya besar menjadi kecil, yang banyak menjadi sedikit. Selesailah sudah pembahasan hadis yang ke 65. 1, 2, 3. Ada 3 hadis lagi yang tersisa ya. Udahlah, 3 hadis lagi untuk tahap yang akan datang saja. Sudah lewat jam 10. Karena ini terakhir, walaupun sudah lewat waktu, tapi kalau ada hal-hal yang akan ditanyakan, silakan dipertanyakan sampai seberesnya bersama. Kan di kampung sudah ada ya, macam bulan gitu ya. Nah, kan setelah mereka menangkap kita, sebenarnya itu menangkap mereka juga. Kalau ya, itu menampak, ya bukan. Pertama, kalau yang dimaksud mengadu itu mengadu ilmu dukun, kita harus berputar. Karena itu ya ilmu dukun, kalau ngadu apa? Kalau kalian mau menyadap saya, sok sampai. Kalau kalian mau apa? Menyihir saya menjadi saksi, silahkan menyihir saya menjadi saksi. Kalau bahasa. Ini itu aja. Buktikan, kita buktikan bahwa mereka itu dusta. ada umpamanya apa namanya benda keramat, siapa yang berani minyak ini akan sakit, injak saja, bismillahirrahmanirrahim, sudah, apa, aku bagi kalian dan bisa dimakan, injak, kemudian diubah ini apaan saja, ini, buktikan, apa saya sakit, dengan hal itu akan terjadi, insya Allah tidak akan menyenangkan, apalagi ini dalam rangka memberani, kamu sulit, ya? Apa? Nah, kalau saya ini, saya buat penumpang, saya yang dapat sini. Bagaimana minyak wangi yang memakai alkohol? Alkohol tidak ada sih. Boleh. Yang haram itu di minum. Gitu. Itu pun kalau memabukkan. Kalau kadarnya sangat kecil tidak memabukkan, tidak membuat haram, tetapi meninggalkan yang lebih utama. Itu satu hadis sahih. Bila seseorang memelihara anak yatim, si pemelihara dan anak yatim berbeda jenis kelamin. Apa ada batasan tertentu kalau si anak sudah balik? Iya, ada. Walaupun apa namanya anak yatim itu anak asuh kita, tetap tidak boleh apa namanya membuka aurat dan seterusnya. Bukan mahram, boleh nikah. Agar tidak apa namanya tidak tanggung nikah. Bolehkah seorang akhwat memberi nasihat kepada ikhwan? Oh boleh, boleh, boleh. Tidak ada larangan. Nasihatilah ikhwan. Jika kita dibuat kesal oleh seseorang, bolehkah kita menceritakan kekesalan tersebut kepada seseorang yang kita percaya hanya sekedar untuk mengeluarkan kekesalan tersebut? Apakah hal tersebut termasuk ghibah? Kalau diceritakan hanya sekedar untuk menumpah curhat, ya itu termasuk ghibah. Kalau mau curhat ke orangnya, ente ini salah, harusnya begini, begini, begini, itu nasihat, dan itu curhat juga. Bolehkah akhwat membuka cadarnya di hadapan anak-anak laki-laki muslim yang belum balig 10-12 tahun dengan tujuan untuk mengajak dan bagaimana di hadapan wanita non-Islam? Aisyah radhiyallahu anha ketika ditamui oleh orang Yahudi, beliau tidak mengenakan cadar dan tetapi tetap menutup rambut seperti itu. Kecuali bila diyakini wanita non-muslim itu akan menceritakan aurat kita kepada suaminya, kepada laki-laki lain. Apalagi dia datang untuk itu. Coba lihat tuh, gimana rambutnya, gimana wajahnya, gimana ininya. Nah, dia datang untuk itu, maka harus menutupi diri. Itu ya. Makanya akhwat yang sudah bersuami tidak boleh menceritakan keadaan akhwat lain kepada suaminya. Akhwat itu mah ya, kalau ingin tahu nih, gini. Hidungnya begini, kulitnya begini. Nah, itu sama saja dengan memperlihatkannya. Itu tidak boleh. Kecuali kalau sudah menjadi istrinya boleh. Bolehkah memberi nama pada hewan atau binatang peliharaan dengan nama yang lazim buat manusia? Takut sih dinamai musajin. Ya, hewan tunggangan Nabi SAW, timar tadi disebut juga diberi nama Ufair. mufayyad, kemudian akhir kecil, kemudian Allah, apakah itu nama yang layak bagi manusia juga atau wallahu a'lam. Jika seorang muslim melakukan perbuatan kufur, cukupkah ia bertobat saja untuk kembali kepada Islam? Tergantung kufurnya. Kalau ini kufur besar, kemudian dia sudah diikhomatil hujjah, ngotot gitu ya, sudah kufur, keluar dari Islam, dia harus syahadat lagi. Tapi kalau dia belum tahu bahwa itu kufur, atau apa namanya, tidak sadar bahwa itu kekufuran, maka tidak kafir dan tidak harus syahadat lagi dan cukup bertaubat. Seperti ucapan seseorang yang saking gembiranya lalu berdoa, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Ini ucapan kufur. Kalau mengatakan itu dengan etika, dengan keyakinan dan tahu bahwa itu kufur, itu dia bisa benar kufur. Tapi karena dia saking senangnya tidak sengaja, maka tidak begitu. Kemudian juga sahabat, Ij'an lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, jadikan untuk kami dhatu anwat. Yaitu tempat yang dianggap keramat untuk menggantung-gantungkan senjata mereka. Ini ucapan kufur, syirik. Kata Nabi SAW, kalian telah meminta seperti kaum Nabi Musa telah meminta kepada Nabi Musa, Ij'al lana ilahan kama lahum aliyah. Jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka pun punya sesembahan. Ini sudah syirik. Tapi Rasulullah SAW tidak mengatakan syahadat lagi kalian. Karena kebodohan mereka. Jadi kalau perbuatan kufur itu karena kebodohan, karena ketidaktahuan, maka tidak menjadi kufur dan tidak harus syahadat lagi. Tadi suatu jawaban yang tambahannya itu jadi bahas sekarang itu mau tambahannya. Yang tambahan yang ifadillah itu yang mu'adzinnya apa yang ittaqillah haitsuma kunta itu yang wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ada tambahan enggak ada tambahan ini. Oh, ini yang bayat tu Rasulullah SAW ala iqamis shalah wa ita zawan nasiri kulli muslim. Tarik. Tadi waktu malaikat datang untuk menepati orang Yahudi tadi itu dalam hal dia menguji peraturan tersebut gitu. Nah itu kondisi ujian itu apakah ada unsur kebohongan nih disampaikan oleh malaikat? Saya ini saya dalam perjalanan safar habis bawa bekas segala macam, saya minta tolong untuk menyampaikan apa tempat saya untuk sampai tujuan safar saya. Nah, apakah konteks bahan seperti itu bisa dibenarkan? Karena apakah ada nilai-nilai iya yang sama sebagai ujian kepada dia, tapi ada kita lihat di situ dan apakah ada nilai kebohongan yang terjadi di situ? Kalau dia sendiri mengakui bahwa dia sedang safar dan sebelum apa habis bekalnya, sehingga dia minta kepada orang tersebut untuk menyambung bekalnya itu sampai kepada tujuan safar yang dia tuju. Padahal dia bukan musafir. Padahal dia bukan musafir. Malaikat. Iya. Itu gimana kan? Allah maaf. Apa kita juga boleh untuk uji? Saya datang dari jauh gitu. Yeah. Padahal orang sini. Iya. Allah maaf. Yang dibonceng itu yang dibonceng. Oh, yang dibonceng itu bukan Mu'adz tapi Ibnu Abbas. Oh, iya, Ibnu Abbas. Tujuh. Kita tidak bajit bu ama maka itu. Ah, itu. Tambahnya. Baik ini. Ya. Oh, Allah Ta'ala. Maksudnya memang tidak ada penjelasan bagi itu baik. Hanya disebutkan oleh sesal menilai sahihun kama bayantu kisai kitab al-adbar wa ba'ifi. Banyak tambahannya kenal ada sesuatu. Mungkin, Allah Ta'ala. Ya. Wah, tadi disebutkan bahwa takdir itu sudah ditetapkan 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Jadi tidak mungkin berubah. Tapi ada keterangan lain. Pertama, ketika membahas Lailatul Qadar. Kenapa disebut Lailatul Qadar? Salah satu alasannya adalah karena pada malam tersebut takdir-takdir untuk satu tahun mendatang dicatatkan, ditetapkan. Orang ini akan haji, orang ini akan mati, orang ini akan seperti itu. Itu pertama. Kedua, juga ada hadis. Siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan, diluaskan rezekinya, hendaklah dia menyambung silaturahmi. Jadi seolah-olah umur ini bisa diperpanjang oleh silaturahmi. Rezeki juga sudah ditambah, bisa ditambah atau dikurang karena silaturahmi. Nah, apakah ini tidak bertentangan dengan ayat atau hadis yang menetapkan bahwa takdir ini tidak bisa dirubah? Nah, ini sudah sering dijelaskan. Pertama, bahwa yang dimaksud dengan setiap Lailatul Qadar ditetapkan takdir untuk setahun yang akan datang, maksudnya bukan Lailatul Mahfud. Karena Lailatul Mahfud itu sudah rufi'atil aqlam, sudah diangkat kolam, tidak ada tambahan lagi. Tapi maksudnya adalah di catatan malaikat. Jadi di catatan malaikat mencatatkan apa yang akan terjadi setahun yang akan datang pada malam Lailatul Qadar. Nah itu. Demikian juga ketika Allah mengutus malaikat ke janin ketika berusia 4 bulan, dicatatkan rezekinya kan, kemudian ajalnya, kemudian apanya lagi? Suka dukanya, bahagia dan celaka. Itu maksudnya amal-amalnya. Itu dicatatkan malaikat. Bukan di Lauhul Mahfuz. Nah, sehingga yang dimaksud siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan dilapangkan rezekinya hendaklah dia menyambung silaturahmi. Ini maksudnya juga ditetapkan di dalam catatan malaikat. Kalau di Lauhul Mahfuznya sudah, apakah dia akan menyambung silaturahmi atau tidak? Ya, itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Tapi di catatan malaikat belum. Kalau kata umpamanya si orang itu ternyata silaturahmi. Oh, kalau silaturahmi umpamanya 60 tahun, kalau tidak silaturahmi 50 tahun umpamanya. Di catatan malaikat nih 50 tahun dulu nih. Oh, ternyata silaturahmi. Kata Allah kalau silaturahmi tambah usianya 60 tahun. Dirubahlah menjadi 60 tahun. Bukan di Lauhul Mahfuz. Jadi ada dua catatan. Pertama di Lauhul Mahfuz, yang kedua di catatan para malaikat. Itu penjelasan para ulama yang menjelaskan. Wallahu a'lam. Ada yang mubram, mu'allaq dan mubham, atau mubram dan ghair mubram. Itu Asy'ari yang menetapkan itu. Dan itu menjadi masuk dalam kurikulum-kurikulum sekolah. Ya, itu Asy'ari ya, di dalam apa? Al-Maqalat Al-Islamiyyah dijelaskan oleh Abu Al-Hasan Asy'ari. Itu dibantah. Enggak, seperti itu pembagian yang datang dari Asy'ari. Bukan oleh ulama-ulama Sunnah wal Jamaah. Saya juga dulu pernah ngajar agama SMP SMA. Itu ada takdirnya dibagi dua, mubrom dan luar mubrom. Mubrom itu yang tidak bisa dirubah, yang bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah, yang luar mubrom bisa dirubah oleh usaha manusia. Seperti itu. Itu Asy'ari itu. Atau mu'allaq dan mubham. Itu Asy'ari yang membagi itu. Ahlus Sunnah mempunyai pemahaman sendiri tentang masalah takdir ini. Wallahu'alam. Sudah sampai sini saja dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.